Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu taala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, mereka justru beriman kepada Jibti wa Tawud dan berkata kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka ini, orang-orang kafir ini, lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang beriman, lebih lurus jalannya, lebih terbimbing jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ulaika alladhina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapa yang dilaknat oleh Allah maka tidak akan ada satupun yang akan menjadi penolong baginya. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Apakah mereka punya bagian dari kerajaan, kekuasaan, maka dengan demikian tentu mereka tidak akan berikan manusia bagiannya. Am yahsudunan nasa am ala ma atahumullahu min fadlih, faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah, wa atainahum mulkan azima. Atau mereka dengki kepada manusia, ini maksudnya adalah Rasulullah dan kaum mukminin, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Dan sungguh kami telah memberikan keluarga Ibrahim Alkitab dan hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam masaira. Di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang menghalangi jalannya. Wa kafa bi jahannam masaira, cukuplah neraka jahanam sebagai neraka yang menyala-nyala, balasan buat mereka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang, hancur kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit itu dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakima, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walladina amanu wa amilus salihat, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, lahum fiha azwajum mutahara, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, akan kami masukkan mereka dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha, bagi mereka di dalamnya ada pasangan istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke dalam dhillan dhalila, tempat yang penuh dengan naungan yang rindang. Wa hadza, kata beliau rahimahullah, min qaba'ihil yahud wa hasaduhum wa hasadihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Sejak awal begitu sampainya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sudah tampak permusuhan, kebencian dan kedengkian orang-orang Yahud, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahud. Itu sejak Rasulullah sampai di Madinah. Nah, hadis wala haraj, nah, kenyataan demikian, menanamkan kebencian. Kita memang harus benci kepada mereka, harus memusuhi mereka, tapi tidak untuk kita berbuat sewenang-wenang, untuk berbuat zalim terhadap mereka. Wala yajrimannakum syana'an wa qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kebencian kita kepada mereka tidak membuat kita untuk tidak bersikap adil. Bertetangga dengan mereka, kita perbaiki hubungan dengan sebagai tetangga. Mereka punya hak. Nah, mereka punya hak yang wajib untuk kita penuhi. Nah. Qala rahimahullah. Nah, ini adalah salah satu di antara jeleknya perilaku orang Yahudi, dengkinya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Anna akhlaqahum ar-radilah wa taba'ahum al-khabith hamalahum ala tarkil imani billahi wa rasulihi wa ta'awud anhu bil iman bil jiddi wa ta'ud. Akhlak mereka yang buruk, karena iman mereka yang rendah, taba'ahum, tabiat mereka yang kotor, ya, tabiat mereka yang sudah rusak, watak. Ya. Nah, sejak mereka masih bersama Nabi mereka. Nah, awal penyimpangan mereka justru setelah mereka melihat tanda-tanda mukjizat yang besar. Melihat terbelahnya laut menjadi 12 jalan untuk mereka. Sampai di seberang, apa yang mereka lakukan? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Padahal baru saja mereka merasakan, melihat kenyataan betapa kuasanya Allah. Nah, maka ketika mereka ditinggal pergi oleh Nabi Musa 40 hari, mereka buat patung emas, ditunjukkan betul oleh Nabi Musa, ada yang setelah wahyu dari Allah, untuk dibakar. Dan dibuang ke laut. Dalam keadaan tidak berdaya apa-apa sama sekali. Setelah itu, untuk betul-betul memutus sebetulnya, ya, untuk betul mencabut akar-akar kecenderungan mereka kepada sapi, patung anak sapi ini, diperintahkan lagi oleh Allah ketika terjadi kasus pembunuhan. Tidak jelas siapa pembunuhnya. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Betul-betul menghilangkan bahwa yang kalian sembah dulu itu makhluk yang jelek, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang lihat. Nah, itu biar mereka sudah seperti itu. Apalagi setelah itu, berulang-ulang mereka mendapatkan kehinaan. Itu juga sebab karena kekafiran mereka. Nah, mereka bunuhi orang-orang yang mengajak berbuat adil, orang-orang yang bersikap adil, ya, untuk mengajak aktif pada kejahatan, kejelekan, misalnya diskriminasi ras, gender ataupun yang lainnya dalam hal tertentu, ya. Mereka tidak terima. Mereka bunuhi orang-orang yang berbuat adil. Akhlak mereka yang rendah ini, itu tidak hanya kepada sesama manusia biasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa jahatnya mereka. Nah, apalagi kepada manusia. Jangan kepada manusia biasa, kepada Nabi mereka, Nabi Musa dapat mereka kerjai. Mereka, sepeninggal itu, buku-buku kitab-kitab mereka penuh dengan celaan, caci maki, menghina bapak moyang mereka sendiri, Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak moyang mereka sendiri, Nabi Yakub, Israel alaihi salam, Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mereka agungkan kerajaannya, mereka harapkan untuk kembali berdiri, enggak lepas dari kehinaan, ucapan-ucapan dan tuduhan mereka. Ini rendahnya akhlak mereka. Tama'uhum khul khabif, dan kotornya watak tabiat mereka. Banyak sifat-sifat mereka. Ya. Mereka tahu kesalahan orang kecil, terlihat oleh mereka dibikin besar, tapi kesalahan mereka yang sangat besar, itu tidak peduli, ini Yahudi. Ini watak Yahudi. Tumor di seberang tampak, di seberang lautan tampak, gajah dekat dia tidak nampak, tidak kelihatan. Ini watak Yahudi. Ini salah satu perilaku Yahudi. Nah, tahu mereka kesalahan orang lain tuh. Ada, tapi itu kecil padahal. Dibesar-besarkan oleh mereka seakan-akan mengerikan. Tapi kesalahan dia yang besar, luar biasa, dosa besar, enggak peduli mereka. Ya, mereka mengatakan Uzair ibn Allah, Al-Masih ibn Allah, Ta'ala Allah mayakulun. Nah, sementara kaum muslimin ketika itu bersama Rasulullah hanya mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Itu pun dalam keadaan mereka cuma lafad. Nah, itu yang diangkat oleh mereka. Ini salah satu sikap mereka. Nah, wa'nya nih, akhlak yang buruk dan tabiat yang kotor inilah yang hamalahum ala tarkil imani billahi wa rasulihi, yang membawa mereka untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam riwayat, tapi sebagian ulama melemahkan, ketika Huyai bin Akhtab, ayahanda bunda Safiyyah bintu Huyai, Huyai bin Akhtab dan Abu Amir dan saudaranya Abu Yasir datang ke Quba melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau datang ke Madinah, sampai di rumah, ahwa-hwa, kata Abu Yasir, pamanda bunda ayah Safiyyah, betul dia? Naam. Fa ma wajadta fi nafsik, apa yang kau dapatkan dalam hatimu? Adawatuhum madum tu hayyan aw kama qal, memusuhi dia selama hidup. Sudah ada tekad yang seperti itu. Aku akan memusuhinya sama selama hidup. Watak mereka. Sampai disebutkan saking akhlak mereka yang rendah, sebetulnya watak mereka itu, kalau mereka berjalan bersama seorang mukmin, mereka berdua, pasti mereka akan punya rencana untuk melenyapkan mukmin tersebut. Ini mereka. Nah, gimana caranya mukmin ini hilang? Wa ta'awud anhu bil iman, dan mereka gantikan keimanan kepada Allah itu bil iman bil jikti wa ta'ud. Mereka lebih memilih iman kepada syaitan dan pada ta'ud, pada jin dan ta'ud, pada dukun, tukang-tukang sihir, dan kepada ta'ud. Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini yang mereka pilih. Ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ini mereka, setiap datang rasul enggak cocok dengan selera mereka, habis. Setiap hari sampai mereka begitu ringannya pagi membunuh anbiya, membunuh orang-orang saleh yang mengajak kepada kebaikan, siangnya gelar pasar. Gelar pasar. Transaksi jual beli. Seakan-akan tadi enggak ngapa-ngapain. Gak ada peristiwa besar. Padahal baru membunuh seorang atau berapa orang nabi. Nah, ini masih. Nah. Dan mereka lah orang yang paling getol, paling antusias, paling tamak terhadap dunia. Ahrasun nas. Dan paling besar, paling keras permusuhan terhadap salafiyin. Terhadap ahlus sunnah, terhadap kaum mukminin. Paling benci dan paling keras permusuhannya bersama orang-orang musyrikin. Nah. Qala wa huwa al-imanu bi kulli ibadatin li ghairillah aw hukmin bi ghairi syar'illah. Yang dimaksud dengan iman kepada jibti dan tagut di sini adalah beriman kepada setiap peribadatan kepada selain Allah. Mereka percaya, mereka tunduk kepada tagut dan jibt. Karena dalam iman itu ada bentuk tasdik dan inqiyad. Nah, dua hal ini. Nah, ada ketundukan dan ada keyakinan, pembenaran. Wahwal iman itu mereka mengimani, meyakini semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan tunduk kepada hukum dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ini mereka. Waqad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka diperintah untuk kufur kepada tauhid, untuk mengingkari. Fadakhala fi dzalika sihr wal kahana, masuk ke dalamnya sihir dan perdukunan, semua bentuk perdukunan, hal-hal yang tidak jelas sebabnya, halus, yang pokoknya dari syaitan. Nah, wa ibadatil ghairillah, dan ibadah kepada selain Allah apapun bentuknya, entah itu kepada nabi yang diutus atau kepada para malaikat yang didekatkan. Wa ta'atu syaitan, dan taat kepada syaitan, ini juga bentuk ibadah kepada syaitan. Padahal sudah kita dibuat perjanjian dengan Allah, kita buat perjanjian, Allah membuat ngambil ahd. Nah, kullu hadha min al-jibti wa at-tahud. Semua sikap ini, perilaku ini itu termasuk jibt dan tahud. Beribadah kepada syaitan, taat kepada syaitan, melakukan persihan ini sihir dan perdukunan, itu bagian dari jibt wa taghut. Wa kadzalika hamalahumul kufru wal hasad ala an faddalu tariqatal kafirina billahi abadatal asnam ala tariqil mu'minin. Demikian pula kekufuran dan kedengkian itu membawa mereka untuk melebihkan, untuk mengistimewakan, mengedepankan jalan-jalan orang-orang kafir kepada Allah, para penyembah berhala, dari jalan orang-orang yang beriman. Mereka menganggap jalan itulah yang paling baik daripada jalan orang yang beriman. Ketika beberapa tokoh Quraisy datang kepada para pimpinan Yahudi di Madinah, gimana kamu lihat kami menyambung silaturahmi sementara Muhammad SAW dan para sahabat yang membawa ajaran-ajaran yang memutus hubungan silaturahmi, merusak, menghancurkan budaya lokal, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Nah, gimana menurut kalian? Haulai ahda minallatina amanu sabila. Ini kata orang-orang Yahudi. Faqala wa yaquluna lil ladina kafaru ay li ajlihim. Nah, mereka berkata demi orang-orang kafir itu, tamallukan lahum, merayu, membujuk mereka, mudahana, dan menyeni bersikap mudahana, mengambil muka, menjilat, wa bughdan lil iman, sekaligus karena benci kepada iman. Mereka katakan dalam ayat ini, Allah ceritakan, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Mereka ini, orang-orang kafir ini, lebih lurus jalannya daripada jalan orang-orang yang beriman. Ay tariqan. Nah, ayat ini Allah memang menyatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tapi juga tahdzir untuk orang-orang yang diberi Al-Quran. Al-Quran itu bagian kitab. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang ketiga, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalam kitab-kitab itu Al-Quran, bukan hanya Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran itu kitab Allah, bahkan ilmu-ilmu, berita-berita yang sahih, yang asli, dalam kitab Taurat asli, dalam Injil yang asli, Zabur yang asli, terkumpul semua di dalam Al-Quran. Ayat ini bicara memang tentang orang-orang Yahud dan Nasara, tapi berlaku untuk sebagai tahdzir untuk orang-orang yang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang mendapatkan kitab lebih dahulu dari kita bisa menyimpang, bisa tergelincir, tidak ada jaminan kita untuk tetap lurus. Nah, kita sudah lewat dalam pembahasan apa nih? Kitab Tauhid, Qaulus Sadid, bab ini. Nah, bab qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tunduk percaya kepada syaitan, kepada tukang sihir dan syaitan. Nah, percaya apa yang mereka ucapkan, percaya dengan bujukan mereka, tunduk kepada. Nah, itu orang yang dapatkan Alkitab di zaman itu. Bahkan mereka menyaksikan hal-hal yang hebat melalui tangan nabinya. Bisa tergelincir, bahkan tidak lama, seperti tadi dalam surat apa itu? Surat Al-A'raf. Nah, baru sebentar mereka menyaksikan kedahsyatan hebatnya mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada beliau. Terbelahnya laut menjadi 12 jalan. Baru sampai di seberang, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kemana yang mereka saksikan tadi? Nah, tahdzir untuk orang-orang yang beriman. Untuk tidak seperti itu. Dan berita Rasulullah Shadiqul Masduq tetap harus kita ingat. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Betul-betul kamu semua, betul, sungguh-sungguh kamu pasti akan mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk lubang biawak, kalian pun kejar, ikut ke dalamnya. Ketika dia tanyakan, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, famanin nas illa ula'ik. Atau dalam rakyat yang lain, famanin. Siapa lagi kalau bukan mereka? Berita bahwa umat ini pasti akan berbuat seperti ini. Tapi, sebagaimana kata Rasulullah juga, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Ada segelintir dari umat yang banyak ini segelintir orang, segelintir sekelompok yang pasti tidak akan ikut dengan jalan mereka. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang meremehkan mereka, orang-orang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap di atasnya. Enggak minder. Enggak merasa malu, enggak merasa rendah diri. Nah, jalan ini memang jalan bukan jalan yang enak. Jalan dakwah ini bukan jalan yang ringan. Falak tahamal aqabah. Mendaki. Hufatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi jalan, hal-hal yang dipagari, hal-hal yang tidak menyenangkan. Berat bagi jiwa kita yang lemah, yang terbentuk dalam dzaluman jahula. Sulit. Kalau bukan karena petunjuk Allah, hal-hal yang tadinya terbiasa enggak mungkin bisa untuk kita cabut. Nah. Tapi tinggal seberapa kita menerima, keyakinan kita dalam menerima kebenaran tersebut. Nah, ketundukan kita terhadap kebenaran tersebut. Nah, lihat para salaf. Puluhan tahun dalam keadaan sebagai budaya mereka. Kearifan lokal mereka luar biasa. Sama seperti bangsa kita juga, bangsa yang lain di dunia. Semua bangsa di dunia sama seperti bangsa Arab ketika itu. Sampai-sampai Rasulullah katakan, innallaha yanduru ila ahlil ard fama qatahum. Allah lihat penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka. Yahudinya, Arabnya, Ajamnya, Allah murka, benci kepada mereka semua. Illa baqaya ahlil kitab. Kecuali segelintir, sisa-sisa ahlul kitab yang masih beriman kepada Taurat Injil yang asli. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Nah, itu yang selamat. Bangsa yang lain di dunia. Sampai orang Eropa gak mau dikatakan zaman itu the dark age, zaman kegelapan, gak mau. Tapi mereka timpakan kepada bangsa Arab sebagai zaman jahiliyah, lebih jahiliyah mereka. Di kalangan Arab gak ada yang melakukan kawinan sedara. Mereka, adiknya, saudara perempuannya, ibunya, gak ada di kalangan orang Arab membunuh ibunya. Di kalangan mereka. Khawatir ibunya ikut campur dalam urusan kerajaan, dibunuh. Nah. Bukan hanya Eropa, Persia juga demikian, lebih jelek. Mut'ah itu sisa-sisa peninggalan masa lalu mereka, yang dihidupkan kembali. Nah. Para khubara. Nah. Nah, ini tahzir untuk kaum mukminin untuk tidak seperti mereka. Nah. Jauh dari perilaku mereka. Taib, wallahu a'lam bissawab. Itu dulu, nanti insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Nah, tinggal sehari besok ya. Nah, besoknya hari 19, besok 20. Besok terakhir insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.